Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nah, kita baca insyaallah. Mulai kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau di antaranya adalah hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat yang juga ditunjukkan oleh Al-Kitab, oleh Al-Quran. Jadi di antara sifat-sifat yang terkandung di dalam hadis-hadis ini, yang pertama ada yang disebutkan di dalam Al-Quran juga, sehingga darinya adalah Al-Kitab wa Sunnah. Dan di antara sifat-sifat tersebut yang terkandung di dalam hadis-hadis, ya, ada yang tidak ada dalilnya, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, hanya di dalam Sunnah, sehingga dalilnya adalah As-Sunnah saja. Adapun yang pertama, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, seperti Al-Farah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Farah, senang, Al-Dhahik, tertawa, An-Nuzul, turun ke langit dunia. Adapun yang kedua, yang memiliki dalil dari Al-Quran juga, diantaranya adalah Al-Ma'iyah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ma'iyah, bersama makhluk. War-Ru'yah, melihat. Al-Ulu, maha tinggi, dan lain sebagainya. Hadis yang pertama, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan famin dzalika, di antaranya, di antara hadis-hadis tersebut adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa'astajib lah wa man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Muttafaqun alayh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala, turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa, ketika tersisa, thulutsul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, maka lalu Allah berfirman ketika itu, man yada'uni fa'astajibalah, siapakah yang mau berdoa kepadaku, memohon kepadaku, sehingga aku kabulkan untuknya. Man yas'aluni, siapakah yang akan meminta kepadaku, fa'u'tiyah, maka aku akan memberinya. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah, siapakah yang hendak beristighfar kepadaku, lalu aku akan mengampuninya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, inilah hadis yang pertama yang menyebutkan, yaitu hadis yang menyebutkan nuzulullah ila sama'id dunya, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nah, sebelumnya penulis rahimahullah menyebutkan min dzalika, fa min dzalika, maka di antara hadis-hadis tersebut yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah taala. Perkataan penulis rahimahullah ini fa min dzalika, ya, menunjukkan bahwa beliau tidak menyebutkan semua hadis tentang al-asma wa sifat. Beliau hanya menyebutkan sebagian dari hadis-hadis tersebut, ya, yang hadir saat itu di dalam benak beliau. Kemudian, ya, pembahasan seputar hadis yang pertama ini, ya, dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari segi kesahihannya. Bagaimanakah ya, derajat hadis ini. Dan yang kedua nanti insyaallah adalah tentang maknanya. Makna yang terkandung di dalam hadis ini. Adapun yang pertama, derajat hadis ini, maka hadis ini sahih seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Bahkan hadis-hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, turun tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, telah dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis mutawatir. Seperti yang dikatakan oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab beliau yang menyebutkan dalil-dalil sifat ulu maha tinggi bagi Allah taala yang berjudul al-ulu lil aliyil ghafar. Beliau Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan inna ahaditsan nuzul mutawatirah. Sesungguhnya hadis-hadis tentang turunnya Allah mutawatir, yakni jalurnya sangat banyak, ya, sanadnya sangat banyak, saking banyaknya tidak ada kemungkinan bohong atau salah riwayat tersebut. Sesungguhnya hadis-hadis tentang turunnya Allah itu mutawatir, tufidul qata, ya, memberikan ilmu yang pasti. Ya, pasti dan tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, maka tidak ada ruang untuk mengingkari hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala sebab sampai pada derajat mutawatir. Naam. Mutawatirnya hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala tergolong mutawatir maknawi. Ya. Sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwa hadis mutawatir yaitu hadis yang jalurnya sangat banyak, ya, demikian juga memenuhi syarat-syarat yang lain, syarat-syarat hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yang pertama adalah mutawatir lafzi. Yaitu mutawatir secara teksnya, teksnya persis. Ya. Ya, teks matan sanad ini persis sama dengan teks ya, matan sanad yang itu dan seterusnya. Semuanya sama persis. Adapun mutawatir maknawi, yakni lafadznya berbeda-beda namun memiliki kandungan makna yang sama. Dalam hal ini adalah ya, makna bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Naam. Kemudian sisi yang kedua adalah terkait dengan makna hadis ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna. Allah Rabb kita turun ila sama'id dunya. Ya, turun ke langit dunia. Maka ditetapkan dengan hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nuzul. Dan sebagaimana kaidah prinsip al-sunnah wal-jamaah di dalam bab al-asma wal-sifat, ya, mereka menetapkan semua nama dan semua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya. Min ghairi tahrif wa la ta'til, tanpa mentahrifnya. Ya, tanpa membawanya kepada makna yang lain, makna yang jauh, makna yang berbeda, tidak sesuai dengan makna zahirnya yang langsung terfahami secara bahasa Arab. Tidak. Tanpa mentahrifnya. Dan wala ta'til, tanpa menta'tilnya. Menta'til yakni menafikan dan mengingkari bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki nama dan sifat tersebut. Demikian juga bila takyif, tanpa mentakyifnya, membagaimanakan turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turun ke langit dunia, ya begini gambarannya, rinciannya. Tidak. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menyebutkan rincian, gambaran tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Sehingga tanpa mentakyifnya. Ya. Adapun maknanya maka terfahami, tapi terkait bagaimananya persisnya maka kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin bisa menggambarkan. Kemudian wala tamthil, tanpa menyamakan, yakni tanpa menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sifat makhluk. Ya. Termasuk sifat ini nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sama dengan turunnya makhluk dari satu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tidak sama. Kita paham makna turun, ya, dari tempat yang tinggi, lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, namun turunnya Allah Subhanahu wa taala tentu tidaklah sama dengan turunnya makhluk. Ya. Tidak sama, yakni tidak sama dengan kesamaan yang mutlak, sama persis. Namun kita pahami apa itu turun, apa itu nuzul. Kemudian itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat nuzul sebagaimana kenyataannya. Ya, sebagaimana makna nuzul yang sebenarnya, yaitu turun di dalam bahasa kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala turun, ya, kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya, sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaannya. Ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun, maka itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Sifat nuzul, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bertentangan dengan sifat kemuliaannya dan keagungannya, karena turunnya Allah tidak sama dengan turun yang dilakukan oleh makhluk. Nah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menyebutkan kaidah yang mutlak, laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah, dan Allah memiliki sifat-sifat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat. Ya, hanya saja sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, sementara sifat-sifat makhluk maka sesuai dengan kerendahan dan kelemahan serta kekurangan makhluk itu sendiri. Nah, seperti tadi, turunnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan turunnya makhluk. Ya. Sebagai contoh, ya, ketidaksamaan, ya. Turunnya makhluk, ketika makhluk turun dari satu tempat ke tempat lain yang lebih rendah, ya, maka konsekuensinya adalah tempat yang pertama itu akan lebih tinggi daripada makhluk tersebut. Bahkan bisa menaungi makhluk tersebut. Turun dari satu tempat ke tempat lain yang lebih rendah, berarti tempat yang pertama tadi lebih tinggi, akan lebih tinggi daripada makhluk itu. Dan bahkan meliputi atau menutupi, menaungi makhluk tersebut, orang tersebut. Nah, ini kan turunnya makhluk. Adapun turunnya Allah Subhanahu wa taala jangan dibayangkan, jangan digambarkan, dan jangan pula disamakan dengan turunnya makhluk. Ketika Allah turun berarti Allah di bawahnya arsy, berarti arsy menaungi Allah dan seterusnya. Ya, tidak. Ya, itu turunnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Ya, bagaimana mungkin, ya, ada sesuatu yang meliputi dan menaungi Allah? Allah Subhanahu wa taala turun, tapi dia juga memiliki sifat al-'ulu, Maha tinggi. Sehingga turunnya Allah tidak menafikan dan tidak bertentangan dengan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah memang Maha besar. Ya. Ketika Allah turun ke langit dunia, ya, dengan sifat, dengan gambaran yang Allah kehendaki, maka tidak bertentangan dengan sifat tinggi Allah. Allah turun namun tetap Maha tinggi, ya, di atas seluruh makhluknya. Nah. Kemudian disebutkan di dalam hadis ila sama'id dunya. Ya, nampaknya disebutkan tanpa alif lam pada kata sama, begitu, ya, antum. Ila sama'id dunya. Nah, ini min bab idhafati syai' ila sifatih, atau idhafatil mausuf ila sifatih, termasuk dalam bab atau kategori mengidhafahkan, menyandarkan sesuatu kepada sifatnya. Sebab ad-dunya itu merupakan sifat dari sama. Ya, sama itu tergolong mu'annas, dianggap mu'annas, feminin atau perempuan dari segi bahasa Arab. Ad-dunya ini mu'annas. Mu'annas dari kata adna. Adna artinya akrab, terdekat. Disebut dengan as-sama'ud dunya karena inilah langit yang terdekat dengan kita. Ya, atau langit yang terendah. Langit yang terendah atau yang terdekat. Sehingga ad-dunya dari segi makna merupakan sifat untuk sama. Langit ini yakni langit yang terendah, yang terdekat dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia ini. Ya. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kullal lailatin, di setiap malam. Ya. Terfahami dari sini bahwa tidak ada satu malam pun kecuali di sepertiga terakhirnya Allah Subhanahu wa taala turun. Ya, ke langit dunia. Ya, semua malam sepanjang tahun. Ya. Kemudian ya, perlu kita ketahui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat. Ini terkait dengan Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Mereka berbeda pendapat ya terkait dengan ungkapan. Ya, apakah diungkapkan, dikatakan bahwa Allah yanzil. Ya, Allah yanzil bidzatihi, dengan zatnya. Ataukah cukup mengatakan Allah yanzil tanpa ya ditambahi keterangan bidzatihi, dengan zatnya. Nah ini. Di antara Ahlussunnah wal Jamaah ada para ulama yang berpendapat ya semestinya dikatakan Allah yanzil bidzatihi. Allah yanzil bidzatihi. Nah ini pendapat yang pertama. Ini pendapat sekelompok ya Ahlussunnah wal Jamaah, sekelompok ulama dari Ahlul Hadis dan Ahlussunnah. Ya, kenapa perlu ditambahkan bidzatihi? Yanzilu Rabbuna yanzilullah bidzatihi. Allah turun dengan zatnya. Kenapa? Kata mereka, ya agar tidak atau untuk menepis kesan, anggapan atau keyakinan ya ahlul bid'ah bahwa yang dimaukan adalah turunnya perintah Allah atau turunnya rahmat Allah ya dan semisalnya, sehingga bukan Allah sendiri yang turun, maka perlu ditambahkan bidzatihi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, di antara Ahlussunnah wal Jamaah, di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, ada yang mengatakan tidak perlu kita tambahkan bidzatihi, sehingga cukup kita katakan yanzilu rabbuna. Ya, yanzilullah, Allah yanzil, Rabbuna yanzil. Ya, cukup dikatakan seperti itu. Ya, apa alasannya? Kenapa? Ya, sebab disebutkan di dalam dalil secara mutlak Allah yanzil, yanzilu Rabbuna, seperti di dalam hadis ini. Ya. Naam. Sebab disebutkan dalam hadis mutlak, maka tidak perlu kita tambahkan kata bidatihi. Kita mutlakkan tanpa kita beri tambahan. Kemudian pendapat yang ketiga, adalah ya, kita katakan Allah yanzil, Allah turun secara mutlak, ya Allah yanzil secara mutlak seperti itu, ya. Kecuali ketika munadharah, di dalam munadharah, bantahan terhadap ahlul bid'ah, maka perlu kita tambahkan yanzil bidatihi. Ya. Jadi pendapat yang ketiga ini merinci. Ya. Jadi pada asalnya ya cukup kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, yanzilullah tanpa kata bidatihi. Namun di dalam munadharah maka bisa jadi perlu kita tambahkan ya bidatihi, ya untuk membantah ahlul bid'ah yang mengingkari ya bahwa Allah sendiri yang turun ke langit dunia, yang turun adalah rahmatnya ya dan semisalnya. Nah ini. Naam. Sehingga di dalam munadharah, ya di dalam munadharah bantahan ya terhadap ahlul bid'ah, maka perlu ditambahkan bid'atihi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ad-Darimi rahimahullah di dalam bantahannya terhadap Bishr al-Mirisi atau al-Marisi, Allahu a'lam. Nah, kemudian bagaimanakah keyakinan para ahlul bid'ah? Para mu'attilah, para pengingkar sifat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah. Tentu mereka menolak dengan tegas sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mentahrif, menyalahartikan sifat nuzul, makna nuzul. Nuzul maknanya ini, maknanya bukan Allah yang turun dan seterusnya. Nah, para mu'atilah tersebut seperti biasa dapat kita bagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bagaimanakah keyakinan mereka terkait dengan sifat nuzul ini? Mereka yunkirunahu aslan wa yufassirunahu bil makhluq. Mereka mengingkari dari asalnya, dari akarnya, benar-benar mengingkari, dan mereka menafsirkan turun itu dengan makhluk. Dengan makhluk. Yani makhluk turun dan semisalnya, Allahu a'lam. Sebagaimana biasanya seperti di dalam sifat kalam, Mu'tazilah mengatakan kalamullah maksudnya adalah Allah menciptakan sesuatu yang bisa didengar, yang disebut dinamai dengan kalam, menciptakan di luar, menciptakan di pohon, seperti yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendengar kalamullah dari pohon, berarti Allah menciptakan sesuatu yang didengar oleh Nabi Musa di pohon dan disebut dengan kalam. Demikian juga ini nuzul, sesuatu yang Allah ciptakan yang disebut dengan nuzul. Atau sesuatu yang turun, makhluk yang turun. Kemudian kelompok yang kedua dari para mu'atilah tersebut adalah al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka. Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan yanzilullah, yanzilu rabbuna adalah yanzilu amruhu wa tanzilu rahmatuhu, yakni turunnya perintah Allah, turunnya rahmat Allah dan semisalnya. Jadi bukan Allah sendiri yang turun, tapi rahmatnya Allah atau perintah Allah dan semisalnya. Sebagaimana di dalam firman Allah taala, bagaimana waja'a rabbuk. Maksudnya adalah waja'a amru rabbik, dan datang perintah Allah atau adab Allah dan semisalnya. Jadi kata mereka ini majaz. Yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Yang dimaukan bukan Allah sendiri yang datang, tetapi ini. Rahmat Allah atau perintah Allah dan semisalnya. Inilah Asy'ariyah. Allahul musta'an. Kemudian, bagaimana bantahan terhadap mereka? Bantahan terhadap mereka secara umum sudah pernah kita pelajari. Di antara bantahan terhadap mereka adalah apa? Ini menyelisihi zawahir nusus. Menyelisihi dan bertentangan dengan makna yang nampak dari nas dan dalil. Nas-nas dan dalil-dalil menunjukkan bahwa yang dimaukan adalah maknanya yang sebenarnya. Sekian banyak dalil. Bukan makna kiasan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Juwayni, seperti yang kita nukilkan waktu itu. Saking banyaknya dalil, dan Nabi SAW tidak menyebutkan ralat atau klarifikasi, menunjukkan bahwa yang dimaukan adalah makna yang sebenarnya. Sebab yang datang hadir dan mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sifat-sifat Allah itu para hadirin yang beraneka ragam, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Ada yang berilmu, ada yang jahil. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meralat atau mengklarifikasi maknanya adalah ini, menunjukkan bahwa yang dimaukan adalah makna yang sebenarnya. Ya. Kalau yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya sementara beliau tidak meralat, ya, maka ya, orang-orang yang jahil dan kurang cerdas akan salah di dalam memahami. Karena perlu dibantu di dalam memahami. Sementara beliau menyebutkan begitu saja, yanzilu rabbuna. Allah, Rabb kita turun begitu. Nah, demikian juga di antara bantahan terhadap mereka ya, adalah bahwa ya, mazhab mereka, keyakinan mereka menyelisih ijma' para sahabat. Ya, sebab dapat dikatakan bahwa para sahabat telah berijma', bersepakat, konsensus ya, untuk menerima hadis-hadis ini, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadis semacam ini. Ya. Nah, apa adanya. Ya, tidak mengingkarinya, demikian juga tidak mentakwilnya atau mentahrifnya dengan makna yang lain. Ya, kenapa? Apa buktinya? Buktinya mereka diam saja dan tidak dinukilkan bahwa mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa makna yang sebenarnya, atau para sahabat menjelaskan kepada para tabi'in makna yang sebenarnya adalah ini dan ini. Tidak seperti yang makna yang zahir ya dari hadis. Kan tidak. Diamnya mereka menunjukkan bahwa mereka menerima apa adanya sesuai dengan makna zahirnya. Sebagaimana yang terfahami dalam bahasa Arab, yanzil rabbuna ya berarti Allah yang turun. Yanzil ya turun, dan yang turun adalah Allah, subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian itu bantahan secara umum untuk semua mu'attilah ya, para pengingkar sifat, penolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, baik dari kalangan Mu'tazilah maupun dari kalangan Asy'ariyah. Kemudian kita tambahkan untuk Asy'ariyah, bantahan untuk Asy'ariyah. Asy'ariyah mentahrif sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nuzulul amr dan nuzulur rahmah. Dan di antara mereka ada yang mentahrifnya dengan nuzulul malaikah, nuzul malak, turunnya malaikat. Nah, bagaimana bantahan terhadap Asy'ariyah di dalam tahrif mereka ini? Ya, terkait dengan menafsirkan, mentakwil, mentahrif nuzulullah, turunnya Allah dengan nuzulul amr, maka di antara bantahannya adalah yang pertama, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Allah ya mengatur segala urusan amr dari langit sampai bumi. Thumma ya'ruju ilaihi, kemudian itu semua kembali naik kepada Allah. Ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Ya, demikian juga ayat-ayat lain yang semisal dengan ini. Bagaimana cara memahami bantahan dengan ayat-ayat ini? Memahami bantahannya adalah bahwa amrullah, perintah Allah Subhanahu wa taala atau urusan Allah, amrullah itu selalu turun. Turun setiap saat. Ya, bahkan naik juga, tsumma ya'ruju ilaihi. Ya, turun setiap saat. Ya, setiap saat dan selama-lamanya. Tidak terbatas waktunya di sepertiga malam terakhir. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi. Allah ya selalu mengatur segala urusan al-amr mulai dari langit sampai bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan segala urusan hanya dikembalikan kepada Allah. Allah selalu ya menurunkan perintah-perintahnya. Nah, ini waktunya tidak terbatas Ya, terus apa manfaatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi ya turun di sepertiga malam terakhir, ya. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ya, Rabb kita Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, menunjukkan bahwa yang turun benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bantahan ya terhadap tafsir dan takwil mereka, tahrif mereka, bahwa yang dimaukan adalah turunnya rahmat Allah, bukan Allah yang turun, tetapi rahmat Allah lah yang turun. Ya. Bantahannya juga sama. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu selalu turun kepada makhluk setiap saat selama-lamanya dan tidak terbatas di sepertiga malam terakhir. Setiap nikmat, kapanpun kita mendapatkan nikmat, maka itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah di sepertiga malam terakhir, tidak. Setiap saat Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan tidaklah ada pada kalian satu nikmat pun atau apapun nikmat apapun yang ada pada kalian, fa minallah, maka itu dari Allah. Ya, semua nikmat itu dari Allah, ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Naam. Ya. Kemudian, ya. Bagaimana bantahan terhadap ya penafsiran dan tahrif mereka bahwa yang dimaukan adalah turunnya malaikat. Ya, turunnya malaikat ke langit dunia sepertiga malam terakhir, bukan Allah sendiri yang turun. Maka bantahannya adalah ya, seandainya yang turun adalah malaikat, ya, apakah mungkin malaikat itu akan mengatakan man yad'uni fa astajibalah? Siapa yang akan berdoa kepadaku, ya, sehingga aku kabulkan? Man yas'aluni fa'u'tiyah? Ya, siapa yang akan memintaku sehingga akan aku beri? Man yastaghfiruni fa'aghfirlah? Siapa yang akan beristighfar kepadaku sehingga aku ampuni? Ya, tidak mungkin mengatakan seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Adapun ya akar syubhat mereka yang membawa mereka untuk mengingkari sifat nuzul yang hakiki yang sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah ya akar syubhat ya terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Mereka mengingkari sifat Allah dengan makna yang sebenarnya dengan sebab syubhat ini. Apa syubhatnya? Syubhatnya adalah tamtsil. Ya, jika menetapkan sifat bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, di antaranya adalah sifat ini turun, berarti Allah dengan sama dengan makhluk, dan itu tidak mungkin. Maka kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesamaan dengan makhluk. Terus bagaimana maksudnya? Maksudnya kata mereka, berarti kita jangan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar turun ke langit dunia. Ya. Bagaimana dengan hadis-hadis semacam ini? Kata mereka, ya kita takwil. Maksudnya adalah ini, maksudnya adalah ini. Yang dimaukan bukan maknanya yang sebenarnya dan seterusnya. Ya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian banyak sifat. Bahkan banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berulang-ulang di dalam dalil, di dalam Al-Qur'an dan hadis. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berulang-ulang, padahal yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya, ya, tanpa ada penjelasan bahwa maknanya yang dimaukan adalah ini dan ini, ya, apalagi maknanya bertentangan dengan bahasa Arab, dengan kalam Arab yang terfahami, ya, secara bahasa Arab, kan tidak mungkin Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu turun dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Sehingga apa yang terfahami langsung menurut bahasa Arab, maka itulah makna yang dimaukan. Tidak perlu ditakwil dan ditahrif. Nah, sehingga prinsipnya adalah bagaimana prinsip dasarnya? Itsbat bila tamtsil, ya. Dan tanzih bila ta'til. Kita menetapkan sifat bagi Allah Bila tamtsil, tapi jangan sampai kebablasan, berlebihan, sampai mentamtsil, meyakini bahwa sifat tersebut sama dengan sifat makhluk. Ya. Demikian juga yang kedua, tanzih. Bila ta'til, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kurang dan aib. Ya, demikian juga mensucikan Allah dari keserupaan, kesamaan dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk, tapi dalam hal ini jangan kebablasan juga sampai harus menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah yang telah disebutkan di dalam dalil Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Itsbat bila tamtsil dan tanzih bila ta'til. Naam. Naam, kemudian ya, mereka al-mu'attilah, para pengingkar sifat secara umum, ya, berargumen, ya, kenapa harus menolak sifat nuzul, turun, yang hakiki bagi Allah Ta'ala, yang sebenarnya bagi Allah Ta'ala. Kata mereka, ya, jika menetapkan sifat tersebut, maka bertentangan, atau maka ada beberapa konsekuensi. Ya, maka ada beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah idza nazal ailal ulu. Jika Allah itu turun dan turun itu dari atas ke bawah, terus di mana sifat ulu maha tinggi Allah Subhanahu wa taala? Di mana sifat ulu maha tinggi Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi bertentangan dengan sifat ulu kata mereka. Kemudian yang kedua, konsekuensi yang kedua, jika Allah turun, ya, berarti bertentangan dengan sifat istiwa alal arsh. Ya, istiwa alal arsh, di atas arsh. Bagaimana Allah beristiwa di atas arsh sementara Allah turun? Ketika turun berarti Allah tidak beristiwa di atas arsh. Ya. Kemudian konsekuensi yang ketiga, idza nazal. Ya. Idza nazal fannuzul harakatun wa intiqal. Atau fannuzul hadis wal hawadith la taqumu illa bi hadis. Jika turun, ya. Jika turun, maka tidak layak bagi Allah, tidak mungkin bagi Allah. Ya. Karena turun adalah perkara yang muncul. Sebelumnya tidak ada, tidak terjadi, menjadi ada dan terjadi. Sedangkan Allah maha kekal. Tidak ada satupun pada diri Allah yang apa? Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah ini, al-hawadith. Allah kan maha kekal. Tidak memiliki permulaan. Sehingga tidak bisa atau tidak mungkin ada pada Allah sesuatu yang hadith, yang muncul. Sebelumnya tidak ada, atau tidak terjadi menjadi ada dan terjadi pada diri Allah. Allah maha kekal. Ya. Adapun argumen mereka yang terakhir tadi tentang hadis, maka sudah pernah kita bantah. Ya, sudah pernah kita pelajari bantahannya. Nah, secara umum ya. Ya. Secara umum bantahan terhadap mereka, yeah, konsekuensi-konsekuensi tersebut, yeah, konsekuensi-konsekuensi tersebut, yeah, tidaklah terbukti dan tidaklah dibenarkan, tidak benar, sebab tidak ada bukti dan dalilnya. Yeah. Kata siapa kalau Allah turun berarti Allah tidak maha tinggi, tidak memiliki sifat ulu? Kata siapa kalau Allah turun berarti Allah tidak beristiwa di atas arsy? Seolah kalian pernah melihat Allah ketika turun arsy-nya kosong, yakni tidak ada Allah di atas arsy. Seolah pernah melihat Allah, kan tidak pernah melihat. Sedangkan Allah maha besar. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha besar. Ya, ketika Allah turun, apakah berarti Allah tidak maha tinggi? Allah maha besar. Ya, Allah maha besar, tetap Allah lah yang paling tinggi. Tidak ada satupun makhluk yang berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga argumen-argumen mereka itu, konsekuensi-konsekuensi yang mereka sebutkan, sebenarnya merupakan cabang dari akar syubhat mereka bahwa isbat yastalzimut tamtsil, menetapkan sifat konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Itu karena kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kalian menganggap jika menetapkan sifat bagi Allah berarti Allah sama dengan makhluk. Sehingga kalian mengatakan kalau Allah turun berarti ada yang lebih tinggi daripada Allah. Nah, itu kan makhluk. Kita turun misalkan dari tangga, lewat tangga. Ya, dari lantai atas ke lantai bawah. Setelah sampai lantai bawah berarti kita dinaungi oleh lantai atas. Ya, itu kan kita, manusia. Berarti kalian itu sudah terjatuh dalam tamtsil terlebih dahulu. Ya. Meyakini bahwa makna yang nampak, makna yang zahir dari dalil adalah tamtsil. Sementara itu tidak mungkin, tidak mungkin makna zahir ayat dan hadis ya adalah menyamakan Allah dengan makhluk, tidak mungkin. Ya. Itu hanya yang kalian fahami ya dengan sebab kalian memiliki syubhat tersebut. Ya. Demikian juga ketika turun berarti kosong dari arsy Allah, tidak beristiwa di atas arsy. Ya. Yani Allah turun sehingga Allah tidak beristiwa di atas arsy. Karena kita kalau turun, nah ini kan menyamakan lagi. Karena kalau kita turun dari singgasana atau dari kursi berarti kita berarti kursinya kosong dan seterusnya, itu kan menyamakan. Ya. Apa kita pernah melihat Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika Allah turun kita lihat Allah tidak berada di atas arsy, tidak beristiwa di atas arsy. Ya, kita tidak pernah melihat Allah, maka kita tetapkan seluruhnya semuanya adalah kabar dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Semuanya adalah wahyu dari Allah. Ya, semuanya adalah hak. Allah beristiwa di atas arsy, demikian juga Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Naam. Ya, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari. Allah Ta'ala alam salat. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ilan tastaghfiruka wa atubu ilaik.